الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. وأوصي إخواني الأكارم المستمعين لهذه الإذاعة سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس على تعلم العلوم النافعة، ومجاهدة النفس أيضا على العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل هو ثمرة العلم، العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع طوله عليه الصلاة والسلام بهما، بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وإذا جمع العبد به بين هذين الأمرين كان من المنعم عليهم، الذين قال الله عنهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم الذي يعمل بلا علم، ومن يعمل بعلم وجمع الله له بين العلم والعمل كان من المنعم عليهم الفائزين بسعادة الدنيا والآخرة. فأوصي الإخوة المستمعين لهذه على العلم النافع والعمل الصالح، والتوفيق بيد الله، فلا حول ولا قوة إلا به. أسأله أن يعيننا جميعا على كل خير، وأن يهدينا سواء السبيل. وبناء على رغبة الإخوة نترك سماع الأسئلة الواردة للإخوة في هذه الإذاعة في حلقات مضت تتعلق بالدروس الماضية، لم نتمكن من الإجابة عليها، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam senantiasa keluarga beliau, sahabat beliau, serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Syekh mengatakan bahwasanya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memudahkan ya kita untuk bertemu di dalam pertemuan ini, di pengajian di Radio Roja ini. Dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam amalan-amalan kita, juga memberi keberkahan terhadap umur kita, dan menjadikan kita senantiasa penuh barokah di mana saja kita berada. Syekh mengatakan, aku mewasiatkan kepada para pendengar Radio Roja sekalian, hendaknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bersungguh-sungguh ya, untuk bersungguh-sungguh dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin untuk bisa beramal saleh yang bisa mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilah bahwasanya amal soleh, yang amal tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh merupakan buah daripada ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan dua perkara ini. Allah mengutus rasul untuk mengajarkan ilmu, dan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hambanya agar beramal soleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinil haq, Para ulama menyebutkan adalah al-ilmu nafi'. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad dengan ilmu yang bermanfaat. Dan dinul haq adalah al-amalus salih. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad dengan amalun salih. Jadi Allah telah mengutus Rasulullah SAW dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kumpulkan dua perkara ini. Memiliki ilmu yang bermanfaat dan juga mengamalkan ilmu yang telah dia ilmui, maka dia termasuk orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim," yaitu jalannya orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan kepada mereka. Dan dia akan terbebaskan dari jalan-jalan orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terbebaskan dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang mereka memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Waladdallin. Dan juga terbebaskan dari jalan-jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang beribadah namun tidak dilandasi dengan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa mengumpulkan dua perkara ini, maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau mengulangi lagi bahwasanya beliau mewasiatkan kepada para di rojak sekalian di mana saja Anda berada agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu serta bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapati, ya. Dan sungguhnya taufik, ya, petunjuk, hidayah semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dari keburukan menjadi kebaikan, ya, dari kemalasan menjadi rajin, ya, dari bodoh menjadi ilmu, semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya karena ada permintaan dari para ikhwah, dari para pendengar sekalian, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Oleh karena itu beliau mengkhususkan pengajian kita hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, khususnya yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang telah lalu, ya. Insyaallah, jadi pengajian kita kali ini Syekh mendengarkan pertanyaan dan beliau akan beri jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Naam, ikhwatal Islam para pendengar di manapun Anda berada. Naam, ikhwatal Islam para pendengar di manapun Anda berada. Demikian mukadimah pertemuan kita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Hafizullahullah. Selanjutnya kami berikan kesempatan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekh untuk Anda yang akan bertanya dari materi-materi yang telah Syekh sampaikan di beberapa waktu atau beberapa pertemuan kita di beberapa waktu yang lalu. Kami persilakan Anda dihubungi kami di 0218236543. Dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon berikut. Kami sapa, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana? Dari Abu Sofia di Bekasi. Silakan. Ya, Syekh, berapa lama menurut riwayat yang sahih kita berdiri di padang mahsyar sebelum mendapat syafaat Rasulullah gitu? ذكر أهل العلم في ذلك أقوال، لكن الصحيح مما يدل عليه الشواهد الصحيحة الصريحة في القرآن وكذلك في السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في يوم مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وذكر هذا اليوم بهذا المقدار جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة في سورة المعارج، وكذلك جاء في السنة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل، وفيه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا يوم كان إلا أتي بها يوم القيامة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاتها وصاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي زكاته وصاحب الغالة فيؤتى به في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والحديث في الصحيحين، فالصحيح أن قيام الناس يوم المعاد بين يدي رب العالمين يوم الحشر في يوم مقداره 50,000 سنة. إذا تفكر العاقل وتأمل في مدة حياته في هذه الدنيا مقارنة بذلك اليوم العصيب الذي مدته 50,000 سنة، يجد أن مدة حياته لا تساوي شيئا. يعني نفرض أنه عاش 70 سنة مثلا، إذا خصمنا منها في أول حياته 15 سنة قبل التكليف، وأيضا خصمنا منها ثلث هذه الحياة في النوم، لأن الإنسان إذا كان عمره 60 سنة فإنه سيكون قد نام 20 سنة، وهذا لا ينتبه له الإنسان لأنه جاء مفرقا في الأيام. ومعدل النوم في 24 ساعة 8 ساعات تقريبا ينام الإنسان، فثلث يومه نائم، إذن ثلث عمره يكون نائما. فإذا كان عمر الإنسان 60 سنة فهو قد نام من هذه السنوات 20 سنة. فالذي يصفي من حياة الإنسان في هذه الدنيا سنوات قلائل، فماذا تقارن هذه السنوات القلائل في ذلك اليوم العصيب الذي يقف الناس فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى حافية أقدامهم عارية. هذا مقداره، ليس في ذلك المكان ظل، وليس في ذلك المكان شجر، وليس في ذلك المكان مأوى، وتدنو الشمس من الخلائق، والعاقل يعد العدة لذلك اليوم الذي يهونه الله عز وجل على أهل الإيمان. أن الله يهون على أهل الإيمان فيكون كقدر ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، والحديث بذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعافية والسلامة. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun berkaitan dengan pertanyaan yang berhubungan dengan berdirinya manusia di mahsyar, berkumpulnya manusia di padang mahsyar, maka Syekh menyebutkan bahwasanya tentang masalah ini, berapa lama mereka berdiri di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi kata beliau yang sahih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan demikian juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, tatkala itu sehari saja, akan tetapi hari tersebut ukurannya seperti khamsina alfasanah, ya, seperti 50,000 tahun. Dan ini sebagaimana ditunjukkan dalam surat Al-Ma'arij, fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, ya, di hari di mana demikian juga dalam hadis-hadis yang datang dalam Sahihain, tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki emas dan perak kemudian tidak membayar zakat, ya, kemudian orang tersebut akan didatangkan pada hari kiamat, kemudian akan disetrikanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahwasanya disiksanya orang tersebut fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Dia akan dihadirkan dan akan disiksa, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang ukurannya adalah 50,000 tahun. Demikian juga memiliki unta kemudian tidak bayar zakatnya, sebagaimana orang yang memiliki kambing kemudian tidak dibayarkan zakatnya, sebagaimana orang yang memiliki emas dan perak yang tidak dibayarkan zakatnya. Mereka semua itu akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang ukuran harinya sehari seperti 50,000 tahun. Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba merenungkan dan membandingkan hal ini, membandingkan masa hidupnya di dunia dibandingkan dengan hari tersebut, hari yang sangat mengerikan dan hari yang sangat menyulitkan, ukurannya 50,000 tahun. Kemudian dibandingkan dengan kehidupannya yang mungkin dia hidup di dunia ini cuma sekitar 60 yang sungguhnya 60 tahun itu tidak sempurna 60 tahun, akan tapi lebih kurang daripada itu, lebih sedikit daripada itu. Karena hakikatnya hidup dia 60 tahun itu dikurangi dengan masa tatkala dia masih kanak-kanak sebelum dia dewasa, mungkin 15 tahun tatkala dia dewasa. Jadi dikurangi 15 tahun sudah berkurang. Diperhatikan lagi, harus dikurangi lagi dengan waktu yang dia gunakan untuk istirahat, untuk tidur. Dan orang tidur itu, yang di waktu digunakan untuk tidur sepertiga dari umurnya. Kita tidur sehari sekitar 8 jam ya. Kalau umur kita 60 tahun, berarti kita tidur selama 60 tahun itu sekitar 20 tahun. Yang tabihun, tidak sadar bahwasanya waktunya sebenarnya banyak habis untuk tidur. Kenapa? Karena datangnya terpisah-pisah ya. Setiap hari 8 jam, setiap hari 8 jam. Seandainya 8 jam itu dikumpulkan seluruhnya, maka ada sekitar 20 tahun. Jadi seorang dia hanya menikmati hidup di dunia cuma sedikit, 60 tahun dikurang 15 tahun dikurang 20 tahun, sekitar cuma 25 tahun dia benar-benar hidup dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan waktu yang sangat mengerikan, yaumun asib, ya, waktu yang sangat menyulitkan tatkala itu, hari di mana manusia dikumpulkan di sebuah ya, yang tidak ada zil, tidak ada naungan, dan tidak ada pohon, tidak ada tempat untuk berteduh, dan tatkala itu matahari turun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaraknya cuma 1 mil, kemudian manusia dikumpul dalam keadaan hufatan, oratan, gurlan, buhman, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan sangat dahsyat tersebut, dan waktu yang sangat mengerikan, dan hari yang sangat mengerikan, matahari jaraknya 1 mil. Oleh karena itu, seorang hendaknya benar-benar merenungkan kehidupannya dan benar-benar memanfaatkan waktu umur yang telah Allah berikan kepada dia. Namun disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala yuhawwinu li ahli iman, memberikan kemudahan, meringankan bagi, tidak merasakan kecuali seperti antara zuhur dan asar ya, cuma sebentar, tidak merasakan waktu yang lama, dan itu merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan penelpon yang kedua, ada Bapak Ridwan di Pondok Kelapa Jakarta Timur, kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Mohon nasihat saya, bagaimana supaya hati kita ini merasa ngeri, takut menghadapi akhirat nanti, terlebih pada masa menghadapi sulitnya dihisab. Mungkin seperti sabda Nabi SAW bahwa hajar aswad itu tadinya putih, jadi mungkin karena dosa jadi hitam. Jadi mungkin berarti kami ini sudah hitam karena dosa. Mohon nasihat saya supaya tim merasa takut kepada kami menghadapi akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ahyana naqfal wa naqaf fi dhunub wa nasina hadha la mashhadu min mawqif. مشهد يوم القيامة مشهد عظيم ينبغي أن يجاهد نفسه على استحضار ذلك المشهد واستذكاره، وأن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، وأنه لن يتخلف عن ذلك من هلكوا في أجواء الفضاء، ومن ضلوا في أعماق الأرض، ومن أكلتهم الطيور والسباع، الكل سيجمع ولا مفر، كما قال الله سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ذلك اليوم العظيم الذي يجمع فيه الأولون والآخرون ينبغي أن يستذكره الإنسان وأن يكون حاضرا في ذهنه، وأنه لا محالة سيقف موقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى سائله عما قدم في هذه الحياة. فإذا كان متذكرا الوقوف بين يدي الله والحساب والجزاء والعقاب فإن هذا يدفعه بإذن الله لصالح العمل، بينما إذا غفل عن الدار الآخرة ألهته غره الغرور في هذه الحياة. قد قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكلما تذكر العبد الحساب كان ذلك عونا له كتابهم يوم القيامة باليمين، يقول الواحد منهم: ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت في الدنيا أعتقد أن هناك حساب وجزاء فكنت أستعد لهذا اليوم. فالعبد كلما كان مستحضرا أنه سيجاز أن ذلك أدعى للعمل والجد والاجتهاد. وقد قيل: تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. أي تذكر هذا اليوم الذي وصف لك وهذه الحالة التي حدثت عنها وعد له عدته لتسعد في دنياك وأخراك. Saya menjelaskan bahwasanya peristiwa pada hari kiamat, ya, kejadian yang sangat mengerikan pada hari kiamat, maka itu wajib bagi setiap untuk mengingat-ingatkan diri kita akan hal tersebut. Bahwasanya pada hari yang sangat mengerikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dari al-awwalin wal akhirin, dari orang-orang yang sejak pertama kali hidup sampai yang akan hidup sampai hari kiamat, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang orang-orang yang mungkin sesat di ujung dunia, orang-orang yang tenggelam dalam kegelapan lautan, orang-orang yang dimakan oleh siba, dimakan oleh binatang buas, ya, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: hum ahada, kami akan mengumpulkan mereka semuanya dan tidak seorang pun yang akan tertinggal, terluput dari kumpulan kami. Jadi semua orang akan dikumpulkan, kita semua pasti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang luput dari Allah mengumpulkan mereka di hari yang sangat mengerikan tersebut. Oleh karena itu sentiasa, ya, ingat akan hal ini. Jangan sampai dia lalai akan hal ini, bahwasanya tidak ada tempat untuk dia berlari, tidak ada tempat untuk dia berlepas diri dari hal ini. Dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang telah dia lakukan selama ini di dunia. Tidak ada satu amalan pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyidang dia, yang menyidang dia, dan Allah yang akan bertanya kepada dia, minta pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, barang siapa, ya, yang ingat akan hal ini, senantiasa mengingat akan hari peristiwa yang sangat mengerikan ini, maka akan mendorongnya untuk melaksanakan ibadah, akan mendorongnya untuk melakukan amalan soleh. Setiap ada kemaksiatan dia akan berusaha meninggalkannya, dan dia, karena dia yakin Allah akan bertanya kepada dia, dan kalau ada amalan soleh dia segera melaksanakannya. Kenapa? Karena dia yakin Allah akan bertanya akan amalan yang telah dia lakukan. Akan jikalau seorang hamba, ya, jikalau seorang hamba lalai, lupa akan hari ini, lupa bahwasanya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenggelam dengan dunia. Dunia yang akan menipu dia, dia akan tenggelam dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah tipu. Ya. Oleh karena itu jangan sampai terpedaya melihat kenikmatan dunia, kita sangka kita akan hidup selama-lamanya. melihat alam nyata dunia ini kita menyangka kita akan hidup selama-lamanya. Tidak, jangan lupa kita semua akan dibangkitkan dan akan dipercaya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kitabnya, enggak dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Kata dia, lihatlah, bacalah catatan amalanku. Inilah catatan amalanku. Bacalah catatan amalanku. Kenapa? Karena catatan amalannya diberikan dengan tangan kanannya, berisi dengan amalan-amalan soleh. Kata dia, inni dhanantu anni mulaqi mulaqi hisabiyah, ya. Dan aku yakin bahwasanya aku kenapa dia beramal soleh? Kenapa diberikan catatan amal dengan tangan kanannya? Karena tatkala di dunia dia yakin bahwasanya dia akan dihisab, dia akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya sehingga dia pun diberikan amalan soleh dengan tangan kanannya. Terus selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali, ada Abu Azam di Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya ingin minta doanya supaya selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW dan selalu untuk menuntut ilmu tentang bahasa Arab, ya, saya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak, Ustaz? Nah. والحرص على طلب العلم النافع والعمل الصالح يطلب دعاء. أسأل الله لأخي السائل الكريم أن يرزقه الله عز وجل ثبات على الحق والهدى وأن يمن عليه بالعلم النافع والعمل الصالح وعلى جميع المستمعين والمستمعات إنه تبارك وتعالى جواد كريم. Tadi ada sebuah syair yang disebutkan oleh Syekh, penyair berkata, tadzakkar yauma ta'tillaha farda, yang artinya ingatlah hari di mana engkau akan menemui Allah sendirian. Waqad nusibat mawazinul qada, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan timbangan untuk menghisap amalan-amalan engkau. Wa huttikatis suturu 'anil ma'asi, semua tirai-tirai yang tadinya menutup segala maksiat kita akan terbuka. Selama ini kita bermaksiat, maksiat kita tertutup, tidak ada yang mengetahui, pada hari itu akan terbuka. Waja'adz dzambu munkasyifal ghidha'i, dan dosa akan datang dalam keadaan penutupnya terbuka. Jadi semua tatkala itu hari di mana semuanya nampak, seluruh kemaksiatan yang kita lakukan, yang tadinya kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, akan tertampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari tersebut hari yang sangat mengerikan. Setiap kita harus sadar bahwasanya segala amalan kita, kebaikan maupun keburukan sedikit apapun, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pada penanya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau istiqamah, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk menuntut ilmu dan untuk beramal soleh. Demikian juga saya mendoakan kepada para pendengar Radio Rojak sekalian dimanapun Anda berada, baik mustami'in, baik dari kaum kalangan laki-laki, agar mengamal soleh. Demikian juga para ibu-ibu sekalian yang mendengarkan mustami'at, yang mendengar Radio Rojak ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah di zaman yang penuh dengan cobaan ini, penuh dengan tantangan, penuh dengan syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan terlebih lagi memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa para hamba. Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari dua penanya yang bersamaan atau berkaitan. Barakallahu fikum ya Syekh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi saya untuk berhaji pada tahun ini. Setelah kepulangan saya ke tanah air di Indonesia ini, ternyata begitu besar atau begitu banyak ujian-ujian sehingga sangat sulit untuk bisa istiqomah di dalam kebaikan. Kemudian yang jadi pertanyaan mengenai haji mabrur, bagaimanakah ciri-ciri khusus bagi mereka yang mendapatkan haji mabrur? Jazakallah khairan. Alhamdulillah manallahu alayya bil hajj wa lan raja'tu ila Indonesia qariban wa wajadtu yani al ahwal takhtalif jiddan yani fi Indonesia amami yani shahwat wa kadha ma huwa alamat al qabul yani haji al rajul mabrur ما هو علامة العلماء ذكروا للحج المبرور علامات، ومن هذه العلامات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبل الحج، فإذا كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن. فهذا من علامات بر الحج أن تحسن حال الإنسان، لأن الحسن، ولهذا ينصح من وفقه الله وأكرمه الله عز وجل بالحج أن يتقي الله عز وجل باجتناب أماكن الشهوات وأماكن اللهو وأماكن الباطل، وأن يجاهد نفسه على الخير والمحافظة، لا سيما الصلاة المفروضة في بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على أعمال الخير وتجنب المنكرات والمحرمات. فإذا كانت هذه حال الإنسان بعد الحج فلا شك أن هذا من علامات القبول وأمارات التوفيق، وبالله التوفيق. Saya menjelaskan bahwasanya para ulama menyebutkan tentang tanda-tanda haji seorang dikatakan mabrur, tanda-tanda bahwasanya haji. Antara tanda yang terpenting, alamat yang terpenting yang menunjukkan akan bahwasanya haji seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama menyebutkan kondisi seorang yang pulang dari haji, kondisinya lebih baik daripada sebelum haji, ya. Kondisinya lebih baik daripada sebelum haji. Misalnya seorang sebelum hajian dia berada dan kondisinya jelek, maka setelah pulang dari hajian maka kondisinya pun menjadi lebih baik. Demikian juga tatkala sebelum hajian misalnya kondisinya sudah baik, dan tatkala pulang dari haji kondisinya menjadi lebih baik lagi, tadinya sudah baik tapi setelah hajian lebih baik lagi, maka ini menunjukkan bahwasanya hajinya telah mabrur. Kenapa? Karena kebaikan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang, dia akan menyeru kebaikan-kebaikan yang lain untuk bergabung dengannya. Haji merupakan kebaikan. Jika dia melakukan kebaikan, maka kebaikan haji tadi akan menyeru, menarik kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga dia kondisinya pun akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, beliau menjelaskan orang-orang yang pulang dari hajian yang telah maka hendaknya mereka menjauhi tempat-tempat syahwat, tempat-tempat yang bisa membuat mereka terjerumus dalam syahwat, tenggelam dalam syahwat, hendaknya mereka jauhi. Demikian juga tempat-tempat lahu, tempat-tempat yang buat mereka bisa lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka menjauhinya. Dan mereka berusaha, hendaknya mereka berusaha untuk beramal saleh, terutama salat-salat yang wajib dilaksanakan di masjid-masjid, ya. Dan jika seorang hamba ternyata kondisinya seperti ini, pulang dari haji kondisinya lebih bagus, maka insyaallah hajinya adalah haji yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali dari beberapa pertanyaan juga yang kami himpun. Barakallahu fikum ya Syekh. Pada beberapa hari ke depan kami menghadapi hari pergantian tahun Masehi yang alhamdulillah sebagian kaum muslimin mengetahui dan meninggalkan perayaan tahun baru Masehi tersebut. Namun sebagian mereka mengganti dengan datangnya tahun baru Hijriah dengan perayaan untuk mengganti perayaan di tahun baru Masehi. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah hukum dari melaksanakan perayaan hari tahun baru di dalam Islam ini? Demikian Ustaz. Mengkhususkan perayaan terhadap tahun baru Islami, ya, dengan perayaan khusus, tidak adanya sama sekali. Misalnya seorang hamba tahun baru, ya, atau merayakan hari terakhir Dzulhijjah, hari terakhir dari 30 Dzulhijjah, dengan melaksanakan amalan khusus, dengan puasa atau dengan sholat dua rakaat, ya, atau misalnya dengan sedekah. Karena sebagian orang mengatakan akhir di tahun Islammu, jadikanlah akhir dari tahun Islammu dengan ibadah, ya. Sehingga akhirnya pada tanggal 30 Dzulhijjah, karena dalam rangka merayakan hari tahun baru, tanggal 30 mereka mengkhususkan amalan-amalan tertentu tadi seperti sholat, puasa, kemudian sedekah. Tetapi ini semua tidak ada dalilnya. Awal tahun, ya, ataupun tengah tahun ataupun akhir tahun, semuanya sama. Seorang hamba dituntut untuk beribadah di seluruh tahun tersebut, bukan hanya mengkhususkan ibadah tatkala di akhir tahun, ya. Tapi awal tahun semua sama saja. Oleh karena itu, barang siapa yang mengatakan ada ibadah yang dikhususkan untuk merayakan hari tahun baru Islam atau penutup tahun baru Islam, maka hendaknya dia menantangkan dalil, ya, dan tidak akan dia mendapatkan dalil. Karena agama kita, agama Islam, dibangun di atas ittiba, mengikuti dalil, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan agama kita tidak dibangun di atas ittida, tidak dibangun di atas pengadaan-adaan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Syekh mengingatkan kepada para pendengar Radio Rojak sekalian agar menjauhkan diri mereka dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Jangan sampai mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami angkat untuk yang selanjutnya dari penelpon. Sudah ada Saudara Alvan di Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syekh, saya mau bertanya tentang tafsir mimpi. Dulu saya pernah bermimpi di mana di suatu mimpi itu saya ada di suatu jembatan, yang di mana jembatan itu di bawahnya ada kobaran api, di mana kobaran api itu saya merangkak di atasnya itu ada orang tua saya, seperti yang dalam suatu hadis dia ada neraka di atas shirat, dan saya merangkak lalu ada orang tua saya, lalu di situ saya berhenti sejenak, lalu saya memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah orang tua saya dan gantikanlah saya untuk menggantikan orang tua saya itu. Dan di saat itu juga tidak lama kemudian saya langsung terjatuh ke dalam kobaran api itu, dan di saat itu saya langsung terbangun. Dan sampai sekarang tolong Syekh dijelaskan apa tafsir mimpi itu dan apa hikmahnya buat saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak, Ustaz? ثم استقرت. ما هو التفسير هذا؟ ليس عندي أي معرفة بتفسير الأحلام، وأسأل الله عز وجل السائل التوفيق. Syekh mengatakan bahwasanya beliau tidak memiliki ilmu tentang, beliau hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan taufik kepada orang yang mimpi tadi. Nah, berikutnya kan. Sebentar. Nah, kami telepon kembali ada Bapak Maulana di Tangerang yang sudah masuk di malam hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan amalan seorang hamba yang dia telah berbuat zina dan telah melahirkan anak di luar nikah? Bagaimana Allah mencatat amalnya dan amal orang tuanya dan anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah wabarakatuh. Silakan. Thumma anjaba al-walad min az-zina thumma ihtada. Kaifa amaluhu bi nisbati al-walad wa bi nisbati huwa? بالنسبة له هو إذا تاب وصدق مع الله في توبته يتوب الله الله في التوبة. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وصدق مع الله في توبته يقبل الله منه متابة. وفيما يتعلق بالولد، الولد ليس ابنا له ولا يمكن أن يكون ابنا له بالزنا، فللعاهر الفراش للولد للفراش وللعاهر الحج به إطلاقا، ولا يمكن أن يكون ابنا له حتى لو أن أيضا من زنى بها تابت وعقد عليها عقدا شرعيا وأصبحت زوجة له، فإن الولد الذي كان بينهما من السفاح لا يكون ibnan lahu. Naam. Saya menjelaskan bahwasanya yang berkaitan dengan pelaku zina tadi, meskipun dia telah sering melakukan zina, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam tobatnya, maka Allah akan menerima tobatnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haqqun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, dan orang-orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan orang-orang yang berzina, apa alidzalika yalqa atham, orang-orang yang melakukan hal ini, apakah berbuat kesyirikan ataukah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ataukah berzina, yalqa atham, dia akan mendapatkan dosa yang besar, ya, yudha'af lahul adzab, dan akan diperbesar dan diperberat, akan dimasukkan dalam api neraka, dan akan masuk dalam api neraka dalam waktu yang abadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa man tab, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun dosanya sebesar apapun, meskipun dia sering berzina, jika dia bertobat dan benar-benar sungguh-sungguh sidq, benar-benar, maka Allah akan menerima tobatnya. Adapun berkaitan dengan anak hasil zina, maka tasya anak tersebut bukan anak dia. Tidak boleh dia mengatakan misalnya fulan bin dia, tidak boleh. Misalnya namanya Abdullah, tidak boleh mengatakan fulan bin Abdullah. Anak itu bukan anak dia, karena dia adalah hasil anak zina. Walil akhir hajar, kata Rasulullah SAW, orang yang berzina tidak dapat apa-apa, ya. Dia tidak mendapat apa-apa. Bahkan meskipun wanita yang dia zinai itu bertobat, ya. Dia berzina dengan seorang wanita, akhirnya hamil, kemudian melahirkan seorang anak. Kemudian wanita yang dia zinai tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdua pun menikah dengan cara yang syar'i. Laki-laki dan mengadakan akad nikah secara syar'i, tetap saja anak tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada sang laki-laki, karena anak tersebut adalah anak zina, bukan anak yang syar'i, maka tidak boleh dinisbahkan kepada sang lelaki. Baik, selanjutnya kami angkat masih dari penelpon. Ada Bapak Hartono di Lipo Tangerang. Kami persilakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh. Saya ngedengar radio Rojak 3 bulan ini. Sebelumnya, kemarin-kemarinnya, bahwa saya sering bantu orang-orang yang ahli bid'ah. Malah mungkin saya sering membangun masjid-masjid di situ. Pertanyaan sayanya, apakah amalan saya juga termasuk yang diterima atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Aku belajar karena dia memang Ustaz ahli bidah, pembinaan masjid, mengajar di madaris. Aku belajar di syuruh, hingga saya istamahtu ila ilhi terwajah, waktu dia kadim musa'adat ha'ulat. على كل حال منة الله عليك عظيمة بالهداية إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تحرص على نفع وإفادة إخوانك في أعمال البر وأعمال الخير والأعمال الصالحة المؤسسة على تقوى من الله عز وجل واتباع لهدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت أعنت على بدعة وعمل باطل فأت سبحانه وتعالى من ذلك، يرجى إن شاء الله أن تسلم بها من تبعة ذلك العمل، إلا إذا كنت يعني ساهمت في في في في في في بدعة معينة بأن أو نحو ذلك، فلا بد مع التوبة من البيان، أن تبين ذلك بنشر كتب أخرى علمية صحيحة تبين الحق والهدى للناس. Saya menjelaskan bahwasanya bagaimanapun Allah telah berikan kepada si penanya adalah sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada bapak penanya untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh mengatakan hendaknya si penanya, hendaknya bapak benar-benar semangat untuk memberikan faedah kepada, manfaat kepada ikhwah. Alhamdulillah banyak ikhwah kita yang berada di atas sunnah. Maka bapak hendaknya kalau ingin bantu, membantu mereka yang agar yang di mana mereka beramal dengan amalan yang dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah dan terjauhkan dari pada bid'ah. Syekh mengatakan jika bapak dahulu pernah membantu ahlul bid'ah, acara bid'ah, membantu tersebarnya bid'ah, maka kata Syekh, insyaallah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima tobat bapak dan yang perkara-perkara akibat yang timbul daripada hal itu insyaallah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau bid'ah yang pernah bapak bantu misalnya dengan menerbitkan sebuah buku, ingin melariskan bid'ah tertentu, atau bapak membantu penyebaran sebuah kaset yang ingin melariskan suatu bid'ah tertentu, maka kata Syekh tidak cukup dengan tobat, tapi harus dengan penjelasan, ya. Dengan penjelasan itu bagaimana caranya, itu bapak membantu lagi penerbitan sebuah buku yang di atas sunnah yang menjelaskan akan bangun di atas bid'ah, ya. Demikian jawaban beliau. Nah, berikutnya dari pesan singkat kembali yang sudah banyak sekali masuk. Bolehkah bagi kita mendirikan suatu perkampungan khusus di mana di situ tinggal kaum muslimin dan para ikhwan yang bersemangat dalam meniti ilmu syar'i dan meniti jejak para salaful ummah secara khusus di kampung tertentu? Apakah hal ini diperbolehkan dan yang notabene-nya akan menimbulkan satu penilaian yang eksklusif di tengah masyarakat? Mohon penjelasannya. مشكلة نحن نخاف من الفتن ونخاف من أولادنا زي كذا. هل يجوز إنشاء هذا الحي؟ لأن خوفا أيضا من كلام الناس فينا إذا إنشأنا هذا الحي. إنشاء حي أو مدن وتجمع فيها يخشى أن يكون لها مردود آخر قد لا يتفطن له الإنسان. لكن إذا يعني مثلا مجموعة من المؤتلفين المتعاونين على الخير سكنوا في مثلا لأنفسهم برامج تربوية لأولادهم في تأديبهم في تعويدهم على الصلاة في وضع دروس تفيدهم فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. وأيضا أهم ما ينبغي أن يكون عليه العبد في هذه الحياة مجاهد هو دعوة الناس إلى الخير، وإذا لم تدعو تدعى، فصاحب الخير ينبغي أن يكون داعية إلى الخير ويأمر معروف وينهى عن المنكر ويسعى في صلاح المجتمع ويدعو الله لإخوانه بالصلاح والهداية، في ذلكم الخير البركة بإذن الله. Syekh menjelaskan bahwasanya kalau kita ingin membuat suatu kampung, ya, atau sebuah kota khusus yang hanya dimukimi oleh orang-orang yang multazim, yang ahlu sunnah, Syekh mengatakan kita khawatir akan timbul dampak negatif atau perlawanan dari masyarakat, dikhawatirkan beliau. Akan tapi jika misalnya hanya perkumpulan sedikit, ya tidak menarik perhatian massa, misalnya ada sekitar beberapa keluarga di satu kampung yang keluarga tetangga yang saling berdekatan, sama-sama iltizam, sama-sama ahlu sunnah, kemudian mereka mengadakan program khusus yang berkaitan dengan anak-anak mereka, menarik perhatian massa, yang kita khawatirkan akan adanya bantahan atau adanya fitnah yang akan mereka sebarkan. Jadi kembali Syekh mengatakan hal ini kembali kepada kekhawatiran akan timbulnya fitnah atau perlawanan dan penolakan dari massa. Kemudian Syekh mengatakan, yaitu kita berjuang, ya, untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah. Meskipun fitnah, badai, syahwat begitu besar, kita tetap berjuang ya. Kita berjuang untuk berada di atas ketaatan Allah. Dimanapun kita berada, tidak mesti kita berada di suatu kampung yang semuanya multazim. Dimanapun kita berada, hendaknya kita berusaha berjuang. Dan untuk membantu perjuangan manusia, yang membantu seorang untuk bisa istiqomah, dia berdakwah. Berdakwah terhadap orang lain. Ingin dengan niat untuk mengajak orang lain mengenal sunnah. Mengajak orang lain untuk mengenal dakwah. Kalau dia berdakwah, ya, dia akan bisa menjaga keistiqomahan untuk menjaga ketaatannya kepada Allah. Dan jika dia tidak berdakwah, dia akan didakwahi. Demikian kaidahnya. Seorang kalau tidak berdakwah, kalau tidak menyeru kepada amar ma'ruf dan nahi anil munkar, dia akan diseru pada, diajak kepada keburukan. Dan diajak untuk meninggalkan hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya dia berdakwah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dimanapun dia berada. Nah, selanjutnya masih dari pesan singkat yang datang dari pendengar kita. Barakallahu fikum ya Syekh. Ingin bertanya dan memohon nasihat bagi sebagian akhwat yang belum menikah, akan tetapi karena gerak dari akhwat dibatasi oleh syariat, sementara usia sudah banyak dan bertambah, apakah dibolehkan atau sesuatu yang baik apabila dia menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang dikenal baik agamanya? Mohon nasihat dan penjelasannya, Syekh. Soal minan nisa, kathir minan niswa, balawu, yani umur kabir. Soal masalah أنهم محجبات ويبقون في البيوت والرجال ما يعرفون ما يعرفونهن هل يجوز للمرأة في هذه الحالة تعرض نفسها على رجل صالح والحالة هذه عرض المرأة نفسها الذي ترتاح له وتطمئن له لا بأس بذلك لكن ينبغي أن يكون العرض ليس منها هي لأن العرض منها ربما يترتب عليه مفاسد وأمور لا تحمد عاقبتها ولكن يكون من قبل ولي الأمر مثل والدها أو أحد محارمها من أهل العقل والأدب والدين وأيضا يكون العرض أيضا بطريقة يعني مناسبة فيها احترام للمرأة ومعرفة لقدرها ومكانتها بذلك من عرض المرأة نفسها لكن لا يكون منها أو بواسطتها وإنما يكون بواسطة أحد قرابتها مثل أن تكون حافظة لكتاب الله أو معتنية بالعبادة والصلاة وتعرف عن أحد الأخيار أنه مثلها في عبادته وكذا واحدة صفتها كذا وصفتها كذا وصفتها كذا يذكر له صفاتها إذا رغب يقول هي ابنتي ولها رغبة هي أيضا يعني بطريقة تحترم فيها المرأة ويعرف قدرها ومكانتها ولا تعرض لأي شيء. Menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, ini tidak mengapa, tidak jadi masalah. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, kata beliau, jangan perempuan itu, wanita yang salehah tadi, dia yang langsung menawarkan dirinya. Misalnya telepon sang lelaki, langsung telepon, saya ini adalah wanita, menimbulkan akibat-akibat dampak negatif yang jelek ya, yang jelek. Oleh karena itu, caranya sang wanita ini menawarkan dirinya melalui waliil amr ya, melalui bapaknya atau melalui kerabatnya, melalui maharimnya ya. Misalnya dia nyuruh bapaknya yang nawarkan atau pamannya atau saudara laki-lakinya ya atau karib kerabatnya ya. Dengan cara penawaran tersebut pun harus diperhatikan yang lain, itu dengan cara yang tetap memperhatikan memperhatikan kehormatan sang wanita ya. Jangan penawaran yang akan menjatuhkan atau menghinakan wanita tersebut, hafal Quran ya, kemudian rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang wanita kabarkan kepada ayahnya bahwasanya saya tertarik pada seorang laki-laki namanya si fulan. Maka ayahnya tatkala menyampaikan, ayahnya atau kakaknya atau pamannya menyampaikan, menawarkan wanita tersebut kepada laki-laki ini dengan penawaran yang mengatakan misalnya ada seorang wanita yang ciri-cirinya seperti ini, hafal Quran, rajin ibadah, apakah kau punya keinginan, punya hasrat untuk menikah wanita ini ya. Seperti itulah cara-cara yang baik yang tetap menjaga kehormatan wanita tanpa adanya penghinaan, perendahan terhadap kehormatan wanita tersebut. Nah, selanjutnya kami beri pesan singkat kembali beberapa pertanyaan yang hampir sama dan kami jama. Barakallahu fikum ya Syekh. Kami mendapati sebuah wawancara atau tulisan di sebuah majalah yang memberikan wacana bahwasannya Salafi adalah sebuah pemikiran yang baru saja muncul dan juga disokong oleh berbagai program-program yang diindikasikan sebagai gerakan Zionis. Mohon penjelasan dan nasihatnya bagi kami ketika membaca hal-hal seperti ini. Intasar indana majalah tubayyin taftari ala diya innama da'wa tud'a min kibar al-yahud fa madha qawluka fiha. Kalau majalah terantas tur, kena majalah tersebut. Cuba jangan ada masalah dia. Dia mesti aman mina mencuba dari Yahud. Ini bu majalah tu hadir nafsu mina ada masalah dia. الوقيعة في أهل الحق والهدى هذا معروف من قديم الزمان. والسلفية التي هي لزوم منهج السلف الصالح واتباع الكتاب والسنة ولزوم ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هود لا يدعمون الحق ولا يدعمون الهدى وإنما يدعمون الباطل. فإذا قال القائل أن السلفية التي يتبع الكتاب والسنة يدعمها اليهود كأنه يقول أن اليهود يدعمون نشر الكتاب والسنة, واليهود لا يمكن أن يدعموا نشر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأقاويل والكلمات تصدر من بعض خصوم الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى لزوم ما جاء عن سلف الأمة, ولو بالدعايات الكاذبة والأقاويل الآثمة ورائها الصد عن الحق والهدى. Beliau mengatakan bahwasanya penghinaan atau penjelek-jelekan terhadap ahlul haq dan huda, yaitu orang-orang yang berada di atas kebenaran, itu sudah ada sejak zaman yang berada di atas kebenaran sudah ada sejak zaman dahulu. Beliau menjelaskan bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang menyeru kepada luzum manhaj salaf, yaitu dakwah yang menyeru untuk seorang berpegang teguh di atas manhaj salafus saleh, ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para sahabat, tabi'in dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi tidak akan membantu kebenaran. Mereka tidak akan menyokong kebenaran. Justru orang-orang Yahudi mereka ingin menghilangkan, menjauhkan manusia, menjauhkan masyarakat dari Alkitab dan Sunnah. Apapun dakwah salafiyah adalah dakwah yang menyeru kepada Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu, jika ada seorang mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang disokong oleh orang-orang Yahudi, maka seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi Zionis, mereka itu telah membantu tersebarnya dakwah kitab dan sunnah. Oleh karena Syekh menjelaskan bahwasanya ini hanyalah sebuah kalimat orang yang tidak senang dengan dakwah kitab dan sunnah dan ingin menghalangi manusia dari mengenal Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu, jangan kita pedulikan dan kita tetap menjalankan dakwah ini.